ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan saya kita masuk ke bab yang ke-24 dari kitabul ilm dan di bab yang ke-24 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس باب فسؤالان يوم جواب الفتوى seorang mufti tatkala menjawab pertanyaan atau memberikan al-futya yang memberikan jawabannya atau fatwanya dengan isyarah tangan atau kepala. Namanya mengiyakan atau tidaknya dengan isyarah al-yad al-ra'af. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis yang telah kita lihat di pertemuan yang lalu. Hadis Abu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di riwayat yang sebelumnya dari riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma di kisah hajjatul wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah dan terakhir hadis Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail وهو أبو سلمة أتى أبو زكي المنقري البصري قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد بصري كذلك قال حدثنا أيوب السختياني إحسان أيوب السختياني أيوب ابن من أحسن أيوب ابن أبي تميمة ما اسم أبي تميمة كيسان أحسن عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في حجتي فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajjatul wada di tahun ke-10 Hijriah dan kejadian ini terjadi di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah di hari Mina yang merupakan puncak ibadah haji. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum aku melempar jamrah." Yang mana amal yang paling afdol yang dilakukan Nabi SAW adalah melempar kemudian baru menyembelih. Maka sahabat ini ketika beliau mengatakan bahwa Nabi SAW dan para sahabat yang lain mereka melempar kemudian baru menyembelih, sedangkan dia menyembelih kemudian saya itu baru melempar, maka dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi aku menyembelih sebelum aku melempar." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan tangannya, "Wala haraj, tidak mengapa, tidak berdosa atasmu ketika engkau mendahulukan adabah, itu menyembelih hadi sebelum melempar jamrah." Kemudian bertanya sahabat yang lainnya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, halaqtu qabla an adbah, aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih." Yang mana yang paling afdal itu menyembelih kemudian baru mencukur rambut. Tapi ini mencukur rambut terlebih dahulu baru menyembelih. Fa auma biyadi, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, wala haraj. Tidak mengapa atas dengan hal tersebut. Dan sudah kita lalui di pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masul an syai'in quddim wala ukhir illa qal wala haraj. Fa'if'al wala haraj. Nabi ditanya pada itu tentang takdim dan takhir amalan di hari tersebut, itu melempar jamrah dan menyembeli dan mencukur rambut. Begitu masuk di dalamnya tawaf ifadah, Nabi mengatakan if'al wala haraj, lakukan mana yang termudah untukmu dan tidak ada dosa atasmu. Dan syahidin dari bab ini fa'uma biyadih, Nabi memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada beliau dengan isyarat tuliyat, dengan isyarat tangannya. Kemudian hadis berikut yang disebutkan, qala haddatsana Makki bin Ibrahim qala akhbarana Hamdalah ibn Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. نبي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau menyebutkan أشراط الساعة, tanda-tanda hari kiamat, dan mengatakan yuqbadul ilm, tanda hari kiamat itu diangkat atau dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Dan sudah kita ketahui bersama yuqbadul ilmu biqabdil ulama, Allah mengangkat ilmu dari manusia dengan diwafatkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama, hamalatul ilm, para pembawa ilmu. وَيَظْهَرُ الْجَهَلُ وَالْفِتَنُ, dan nampak al-jahal, kebodohan pada manusia. Dan ini merupakan kelaziman diangkatnya ilmu. Kalau diangkat ilmu, maka yang nampak pasti kebodohan. Dan juga nampak al-fitan, berbagai macam fitnah, berbagai macam perkara-perkara yang bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Abi Amr al-As radhiyallahu anhu, di Sahih Muslim yang telah kita ketahui bersama, Nabi SAW mengatakan wa taji'ul fitan yuraqiqu ba'daha ba'da, datang berbagai macam fitnah yang mana fitnah yang setelahnya itu lebih besar daripada fitnah-fitnah yang sebelumnya, semakin hari fitnah semakin dahsyat. Sampai kata Nabi SAW wa taji'ul fitnah wa yaqul mu'min hadhihi muhlikati, ketika datang fitnah seorang mukmin mengatakan ini adalah fitnah yang akan membinasakanku. Kemudian fankasyafat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuknya dari fitnah tersebut. Wa taji'u fitnah, kemudian tidak berhenti dari fitnah yang pertama, datang fitnah berikutnya. Dan seorang mukmin mengatakan hadihi muhlikati, ini fitnah yang akan membinasakanku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, dan terus-terus fitnah datang silih berganti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan beliau fitnah tersebut, beliau mengatakan faman ahabba an yuzahzah anin nar wa udkhila jannah fatatihi man niyatuhu yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala datang kepada kematian dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari akhir, dan hendaknya dia berbuat kepada manusia seperti sesuatu yang dia ingin diperbuat oleh manusia. Ini dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi al-fitan tersebut. Dan juga di hadis Abi Hurairah yang kita ketahui bersama, Nabi SAW mengatakan badiru bil amal fitanun kaqita'il lail mudlima yusbihun ar-rajulu mu'mina yumsi kafiran wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arabin min ad-dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang fitnah yang datang kaki pailil mubin, seperti belahan malam yang gelap gulita. Sampai terkadang seorang di waktu pagi hari masih beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Atau di sore hari masih beriman, di pagi hari esoknya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'arubin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari kenikmatan dunia. Ini fitnah yang sangat besar. Dan semakin hari fitnah semakin besar. Sampai Anas radhiyallahu mengatakan, Nabi SAW bersabda, mayati alannasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman, melainkan zaman selanjutnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kenapa? Dikarenakan banyaknya fitnah di zaman mutakhir tersebut. Kemudian kata Nabi, wa yaksuru al-harj. Dan akan banyak terjadi al-harj. Para sahabat tadi anhu, ketika dikatakan akan banyak terjadi harj, dan ini merupakan lugah yang mereka belum paham dengan apa yang dikatakan Nabi SAW, kan dikatakan harj itu lisan al-habasyah, bahasa habasyah, qila ya Rasulullah wa mal harj, wahai Rasul apa itu al-harj, yang kau maksudkan dari waiktul harj. Maka dia mengatakan, hakadha bi yadihi saharrafah, beliau mengusir dengan tangannya, yang maknanya, ka'anna yuridul qatl. Karena seperti yang beliau maksudnya adalah banyak terjadi pertumpahan darah di akhir zaman tersebut. Wa yaktur al-harj. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan al-harj, beliau menafsirkannya dengan isyarat tangannya. Hakada biyadihi taharrafaha. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab ini, qala rahimallahu ta'ala haddatsan Musa bin Ismail Abu Salam Abu Zaki al-Minqari qala haddatsan Wahib wa ibn Khalid qala haddatsana Hisham bin Urwah ibn Zubair an Fatimah bintul Mundir ibn Zubair istri Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Hisham meriwayatkan dari istrinya, dan istrinya adalah sepupunya, putra pamannya Al-Mundir ibn Zubair. Hisham dan Fatimah sama-sama cucunya Zubair bin Awam dan Asma bintu Abi Bakrin. An Asma, dan Fatimah meriwayatkan dari neneknya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, ataitu Aisyata wa hiya tusalli, faqultu ma sya'nun nas, fa asharat ila as-sama' fa idan nas qiyam, faqalat subhanallah, qultu ayah, fa ashar bi ra'siha an-na'am, faqumtu hatta tajallani wa ghash, fa ja'altu asubbu ala ra'si al-ma' fa hamidallaha azza wa jal النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيه مقات أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وتبعنا هو محمد فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Dari Asma bin Taibat radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ataitu Aisyah wa hiya tusalli, aku datang ke tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saudari beliau dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saudara seayah. Ketika datang aku dapatkan Aisyah dalam keadaan salat, maka aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma sya'nun nas, ada apa dengan manusia? Tidak seperti biasanya, mereka berkumpul di masjid. Fasyat ila sama, maka Aisyah mengisyaratkan kepada Asma ke arah langit. Faidan nas qiyaman, Maka kata Asma, ternyata orang-orang di masjid sedang berkumpul dalam keadaan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan subhanallah. Qultu ayah, kemudian aku bertanya apakah ada ayah, apakah terjadi gerhana? Fa'asyad bira'asiha an'am. Maka Aisyah mengisahkan dengan kepalanya. An'am, itu iya. Beliau tidak menjawab dengan lisannya karena beliau sedang sholat. Fa'um tuhata tajallani ukashi. Maka kata Asma, maka aku ikut sholat bersama para sahabat yang lain. Di belakang Nabi SAW, hatta tajallani ukashi. Dan dikarenakan panjangnya qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat tersebut, hampir-hampir katanya aku pingsan. Faja'atu asubu ala ra'sil ma', sampai aku menyiramkan air di kepalaku untuk bisa bertahan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahamidallah azza wa jalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma qala. Kemudian selesai salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan khutbahnya. Kemudian dia berkata, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aitu fi maqami. Tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya aku tidak diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan diperlihatkan kepadaku atau aku melihatnya di tempatku ini. Hatta jannah wa nar, sampai aku melihat surga dan neraka. Itu diperlihatkan pada saat itu kepada Nabi SAW, al-jannah wa nar, surga dan neraka. Kemudian kata Nabi SAW, dan diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan menghadapi fitnah di kubur-kubur kalian. Itu kalian akan ditanya kelak di kubur-kubur kalian. Ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Itu fitnatul qabr. Yang mana fitnah kubur tersebut katanya mithla'u qariba min fitnatil masih dajjal, hampir mirip atau dekat dengan fitnah al-masih dajjal. Yang namanya fitnah masih dajjal merupakan fitnah yang paling besar dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya melainkan Nabi dan Rasul tersebut memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal, termasuk Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Fitnah dajjal, fitnah menjelang hari kiamat, itu fitnah yang sangat besar. Datang dajjal mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan dia memunculkan atau melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan dan juga harta. Sehingga banyak manusia, terutama orang-orang Yahud Asbahan yang menjadi pengikut dajjal. Adapun orang mukmin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fitnah tersebut. Karena orang mukmin bisa membaca di kening dajjal tulisan kafir. Dajjal kafir. Dan karena besarnya fitnah tersebut, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir salat kita sebelum salam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sekali lagi, dajjal kawan menjelang hari kiamat. Dan nanti akan turun Isa bin Maryam alaih salatu wassalam dan beliau akan membunuh dajjal tersebut. Kemudian Nabi menyebutkan tentang fitnah kubur tersebut. Ma ilmuka bihadar rajul. Setiap orang nanti di alam kuburnya, ketika dia dikubur akan ditanya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun orang mukmin atau mukim, orang yang beriman dan yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah. Orang tersebut adalah Muhammad, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a nabil bayyinati wal huda. Dia datang dengan membawa bayyinah wal huda, membawa petunjuk dan hidayah. Fa'ajabna wa tada'ana, maka kami mengikuti petunjuk tersebut. Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Begitu pula ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka dia akan bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditanya tentang ma dinuk, apa agamamu? Dia akan bisa menjawab, dinil Islam. agamaku adalah al-Islam. Dan ini diantara makna disebut oleh Salafun Shalih, tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya." Akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, maka dikatakan kepada hamba mukmin yang bisa menjawab pertanyaanku tersebut, nam salihah. Pada alimna inkun talam mukinan bih. Dikatakan kepadanya, maka tidurlah engkau. Kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang beriman dengannya. Beriman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang munafik, orang yang ragu-ragu, yang tidak beriman, ketika ditanya tentang Muhammad, dia mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku mengikutinya. Dan sudah kita lihat dengan lafaz yang lebih lengkap di al-jami' sahih min malaysia fi sahihain. Tentang bagaimana keadaan orang munafik ketika di alam kuburnya, ketika ditanya tentang fitnah kubur tersebut. Dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia dipalu dengan palu dari besi. Sampai dikatakan dan disebut, dari palu tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya akan hancur menjadi debu gunung tersebut. Dan palu tersebut dipukulkan kepada orang tadi, orang kafir dan orang munafik. Sampai hancur, dan ketika hancur dikembalikan. Dan dipalu lagi, sampai hancur. Dan terus diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab tersebut. Ini hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan syahidnya adalah Aisyah menjawab dengan isyarah kepalanya ketika ditanya oleh Asma saudarinya. Ketika ditanya ayah fa'asyarat bi ra'siha. Dan dari tiga hadis yang kita baca, kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan al-ilm, yang merupakan kitab yang ketiga di Sahih Bukhari ini. Al-ilm merupakan perkara yang sangat penting, yang wajib bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Karena mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Dan di antara sebab seorang meraih ilmu adalah dengan cara as-su'al, dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Bertanya termasuk miftahul ilm, kunci ilmu. Dan ini pertanyaan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir seandainya kalian tidak mengetahui. Para sahabat ketika di hajatul wada, mereka atau sebagian mereka melakukan perkara yang menurut mereka meragukan karena melakukan sesuatu berbeda dengan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam tentang manasik haji mereka. Kemudian di hadis Abi Hurairah pun jadi sama. Tatkala Nabi menjelaskan tentang asatu sa'ah, dan di antaranya adalah yaksurul harj, akan terjadi banyak al-harj, dan mereka kurang paham dengan makna al-harj, maka mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam tentang makna kalimat tersebut. Dan di sini pula Nabi Sallam ketika ditanya, beliau menjawab pertanyaan tersebut walaupun dengan isyarah, walaupun dengan isyarah, dan menjawab pertanyaan tentang ilmu agama kalau dia mengetahui hukumnya wajib. Sudah kita lihat hadis Abi Hurairah di Jami' Shahih Malaysia fi Sahihain, Nabi mengatakan man su'ilan ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menutupinya, tidak mau menjelaskannya, maka akan ditutup mulutnya kelak pada kiamat dengan penutup dari api neraka. Kecuali kalau yang bertanyanya terlihat darinya ta'annud, bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi tujuan yang tidak baik. Ima untuk mempersulit orang yang ditanyanya, atau terkadang untuk mengadu domba antara orang-orang yang dia tanya, atau juga terkadang untuk mencari pembenaran dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena sebagian orang, dia memiliki suatu keyakinan atau melakukan suatu perbuatan. Dan dia ingin mencari pembenaran, bertanya ke sana kemari untuk membenarkan perbuatannya. Maka yang seperti ini Saya tidak jawab pun, tidak mengapa. Sudah kita lalui dalil-dalilnya. Bahkan terkadang perlu diberi pelajaran orang-orang seperti ini. Nah, juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui tentang adanya fitnatul qabr atau fitnah al-qubur. Kita ketika meninggal pasti akan ditanya oleh malaikat yang bertugas oleh Allah Subhanahu wa tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dan yang bisa menjawab hanyalah seorang mukmin. Hanya seorang mukmin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan barang siapa bisa menjawabnya maka dia akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur, dan yang tidak bisa maka akan mendapatkan adab kubur. Sekali lagi, fitnah kubur memang fitnah yang sangat besar, sehingga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan adab kubur tersebut. Kebanyakan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min laisa fi shahihain, dan kita masuki bab yang ke-42. Setelah di bab yang sebelumnya beliau menyebutkan tentang as-sunnah wa hujjiyatuha, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sunnah adalah hujjah. Sunnah adalah hujjah. Dan dalam hadis yang disebutkan oleh beliau, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya dari keadaan orang-orang yang tersesat yang akan muncul di umat ini. Orang-orang yang ketika diberitahukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perintah atau larangan, dia mengatakan la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Ketika diberitahu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami tidak tahu apa yang kami dapatkan dalam kitabullah Al-Quran, kami ikuti. Ini adalah mungkir sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang sesat, bahkan yang telah keluar dari ajaran Islam. Ingkar sunnah, kelompok orang-orang yang ingkari sunnah, yang dikenal dengan kelompok Quraniyun, cukup bagi kita Al-Quran dan tidak perlu dengan sunnah, ini firqah dhalah, kelompok yang sesat yang telah keluar dari ajaran Islam. Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Sunnah mufassirah Al-Quran. Sunnah merupakan pentafsir untuk Al-Quranul Karim. Penjelas apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di bab berikutnya, Ad-Difa' anis Sunnah. Bab membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini pun perkara yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Wajib baik kita berpegang teguh dalam kehidupan kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, sebagaimana wajib baik kita untuk mendakwahkannya dan membelanya. Dan kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum, kalau kalian menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala niscaya Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh kalian. Wajib baik kita untuk menjadi penolong-penolong sunnah. Dan Allah pun mengatakan, ya alladina amanu kunu ansarullah, wahai yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib baik kita untuk menjadi ansar, penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Ibrahim Abu Dawud Ahsan bin Sulaiman bin Ash'ath Al-Sijistani, haddatsana Muhammad bin Sulaiman Al-Misisi, Luwain laqab li Muhammad bin Sulaiman. Qala akhbarana Ibn Abi Zinad wa Abd Rahman Ibn Abi Zinad an abihi Abuhu Abu Zinad Rahman, Abu Zinad Masmud. Siapa yang jawab? Abu Malik. Fauzan. anta Abdullah ibn Dakwan, Abu Junaid Abdullah ibn Dakwan. An Urwah wa Hisham an Urwah. Jadi Abdurrahman ibn Abi Zinad, beliau merupakan dari dua tarik. Yang pertama dia tarik ayahnya dari Urwah. Dan tarik yang kedua dari Hisham dari Urwah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u li Hassan mimbaran fil masjid. فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ما حسن ما نافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وعبد الرحمن بن أبي زناد متكلم فيه لكن قال ابن معين إنه أثبت الناس به شن أروى هذا عبد الرحمن بن أبي زناد في كلام. Dan tapi dalam hadis ini beliau mengatakan dari Hisham bin Urwah. Dan beliau la asbatun nas bi Hisham bin Urwah. Al-hadis akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan mimbar di masjid untuk Hasan. Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki syu'ara, penyair-penyair yang mereka dengan syairnya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela Allah Subhanahu dan rasulnya. Dia punya Hasan bin Thabit, juga Abdullah bin Rawahah dan Ka'ab bin Malik. Mereka semua syuara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau ya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meletakkan mimbar untuk Hasan bin Thabit di masjid. Kemudian Hasan bin Thabit naik ke atas mimbar. Yahju man qala fi Rasulillah SAW. Kemudian beliau menyampaikan syair yang isinya celaan hija terhadap orang-orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membela Rasulullah SAW dengan syairnya. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Ruhul Qudus. Inna Ruhul Qudus itu Jibril alaihi salatu wassalam ma Hasan. Selalu bersama Hasan mana paham Rasulullah SAW. Selama beliau membela Rasulullah SAW dengan syair beliau. Ini hadis Hasan. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah syair min syuara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau membela Rasulullah dengan syairnya. Hadis ini sunnah. Dan itu juga kita bisa mengambil faedah. Bahwasanya wajib bagi kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Yang bisa membela agama Allah Subhanahu dengan ilmunya, maka dengan ilmunya. Yang bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, maka dengan hartanya. Yang bisa membela agama Allah Subhanahu dengan syairnya, maka dengan syairnya. Yang bisa membela agama Allah Subhanahu dengan pemikirannya atau jiwa dan raganya, maka dengan jiwa dan raganya. Semuanya menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan untuk agama ini. Apa yang bisa kita berikan untuk membela agama ini. Nah, sudah tadi kita sebutkan janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Ya, kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala, saya Allah akan membela kalian. Di sini pun ketika Nabi melihat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya, beliau mengatakan inna ruhal qudus ma'ah, itu ma'ah Hasan bin Thabit mana fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhal qudus Jibril sama bersama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu selama beliau membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pula seorang mukmin akan tetap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang membaca syair di masjid. Tentunya syair-syair yang isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena syair itu seperti kalam yang lainnya, hasan wa hasan wa qabihu qabih. Syair kalau isinya baik maka baik, dan kalau isinya buruk maka buruk. Syair yang isinya baik kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih di Sahih Bukhari, inna fi syairi la hikmah, sungguhnya pada syair itu terdapat hikmah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.